Minimal hargai puisimu sendiri dengan berpuisi. Puisi adalah tanda selo. Selo adalah tanda maju. Maju tanda depannya kosong. Hup, stop.